Konsultasi Syariah. Hukum berdoa agar mimpi basah. Pertanyaan, bolehkah kita berdoa agar malamnya mimpi indah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Semua orang menyadari bahwa mimpi itu di luar kendali manusia. Karena itu, orang yang bermimpi tidak terhitung melakukan amal apapun, baik amal baik maupun amal jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal itu diangkat, tidak dicatat amalnya, untuk tiga orang. Orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Turmudi, dan disohihkan Syu'aib Al-Arnaut. Sekalipun ketika mimpi basah, seseorang melakukan perbuatan di luar batas dengan keanekaragaman warnanya. Ini tidak dihitung sebagai maksiat. Sangat berbeda hukumnya ketika itu dilakukan dalam kondisi sadar yang statusnya dosa besar. Kedua, terkadang mimpi yang dialami seseorang penyebabnya adalah bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini sangat mungkin terjadi ketika ada seseorang yang terlalu membayangkan bersama orang yang dia kagumi, bahkan sampai bayangan yang terlalu jauh, hingga terbawa ke dalam mimpi. Bayangan semacam ini ketika dia berusaha menikmatinya, statusnya zina hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan jatah zina untuk setiap manusia, dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan, dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Bayangan semacam ini bernilai dosa, karena Nabi SAW menyebutnya dengan zina hati, meskipun ketika terbawa mimpi tidak terhitung sebagai dosa dan maksiat. Sehingga ketika ada orang yang berharap bisa mimpi basah, namun diawali dengan membayangkan dirinya bersama orang lain, maka dia terjerumus ke dalam dosa sebelum tidur. Dan biasanya, mimpi karena bawaan perasaan semacam ini tidak selesai ketika tidur. Akan terus berlanjut, bahkan masih terbawa setelah bangun tidur. Akibatnya, akan memperpanjang zina hati yang dia lakukan. Ketiga, berharap untuk memiliki mimpi yang baik pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan, di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seseorang yang bermimpi, dia akan tanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan takwilnya, sampai aku berangan-angan agar bisa bermimpi yang baik, agar aku bisa ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu aku masih remaja, belum menikah, dan aku tidur di Masjid Nabawi. Suatu hari saya bermimpi seolah ada dua malaikat yang mengajakku pergi untuk melihat neraka. Ternyata tempatnya sangat dalam, seperti sumur. Di sana ada penghuninya yang aku kenal. Kemudian aku mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Diucapkan berulang-ulang. Tiba-tiba datang malaikat yang lain dan mengatakan, kamu tidak usah takut. Kemudian mimpi itu aku ceritakan ke Hafsah, dan Hafsah menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya bersabda, yang artinya, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar jika dia rajin sholat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berangan-angan untuk memiliki mimpi bukan hal tercela. Tentu saja bukan sembarang mimpi, tapi mimpi yang berarti, mimpi yang baik. Seperti mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mimpi yang bisa memotivasi untuk semakin taat kepada Allah. Dan inilah yang selayaknya untuk dilakukan. Bukan membayangkan dan berangan-angan bisa mimpi indah. Karena terkadang usai mimpi, bayangan itu bisa terus terbawa sehingga akan sangat mengganggu aktivitasnya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, pernah ada pertanyaan semacam ini. Jawabannya, tidak selayaknya berangan-angan bisa mimpi basah. Karena seorang muslim tidak selayaknya berangan-angan kecuali dalam masalah yang ada manfaatnya, baik dunia maupun akhirat. Dia bisa alihkan pikirannya agar tidak berangan-angan semacam ini. Terlebih, berharap untuk bisa mimpi berhubungan dengan orang tertentu. Karena ini bisa menjadi sumber fitnah baginya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam.